Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Tapi kita lanjutkan ya ikhwah, pelajaran kita dalam membahas Alkitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in Nawawiyah. Kita masih dalam kajian terkait dengan Al-Iman, dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa iman inda ahli sunnati wal jama'ati huwa nutqun bil lisan wa intiqadun bil janan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah pengucapan ya, secara lisan, kemudian keyakinan dalam hati, dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Yazid bi ta'ati wa yankusu bil ma'siyati, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini menurut ahli sunnah. Kemudian sebagai faedah, para ulama menjelaskan bahwa di kalangan manusia ada beberapa pendapat dan pemikiran yang berbeda dengan prinsip ahli sunnah dalam masalah iman. Dan penting bagi kita barakallahu fikum untuk memahami hal ini, agar yang sampai kita ternyata seperti mereka ya dalam masalah iman. Ya, sehingga di sini Ibn Abil Izz rahimahullah dalam Syarah Aqidatul At-Tahawiyah, beliau menjelaskan bahwa dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Ya, pendapat yang pertama, dan itu pendapat ahlul hadis, ahli sunnah dari kala sampai hari ini, ya, terkait dengan iman kita sampaikan di awal bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ya, kemudian diwujudkan dengan ucapan secara lisan dan dibuktikan dengan amalan anggota badan, bertambah dan berkurang. Kemudian pendapatnya, pendapat yang kedua, yaitu pendapat sebahagian dari pengikut madhab Hanafiyah atau Al-Ahnaf, yang kemudian dikenal dengan pemikiran Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, apa pendapat mereka terkait dengan iman? Kata mereka, iman itu adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Iman itu adalah pengakuan secara lisan dan pembenaran dalam hati. Titik. Enggak ada yang lain. Hanya ini. Ya, jadi nampak jelas perbedaan ya definisi atau pengertian iman menurut mereka ya dengan ahli sunnah, yaitu pada poin adanya amalan ya sebagai bagian dari iman. Tambah lagi iman bisa bertambah dan bisa berkurang, dan mereka tidak menyebutkan hal itu dalam mendefinisikan iman. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Maturidiyah. Ya, Maturidiyah ini satu sekte atau pemikiran mirip dengan Asy'ariyah, ya, cukup populer pemikirannya, menyimpang dalam masalah asma wa sifat, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Taib, lah, terkait dengan iman mereka juga punya pendapat bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil janan, ya, pembenaran dalam hati Wal iqraru bil lisan ruknun zaidun laisa bi asri. Adapun pengakuan secara lisan ini sifatnya tambahan, bukan asal atau sesuatu yang sangat mendasar menunjukkan keimanan. Tentunya ini lebih parah dari yang kedua, ya, karena yang dianggap hanyalah sebatas, ya, adanya pengakuan dalam hati. Selama itu masih ada, maka dia dikatakan mukmin, ya, sempurna imannya. Ya, statement, pernyataan, ucapan dengan lisan, tambahan saja. Kalau mau silahkan, tidak juga enggak masalah. Ya, amalan, nah itu penyempurna saja. Ya, bukan sesuatu yang dituntut, ya, untuk membuktikan keimanan. Ini pendapat Maturidiyah. Kemudian yang keempat, yaitu pendapat Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ini juga sama, ya, sekte sempalan, ya, pemikiran menyimpang, juga masyhur populer, ya, kesesatannya dalam masalah asma wa sifat juga. Namun ternyata penyimpangan mereka bukan hanya dalam masalah asma wa sifat, tapi juga dalam masalah iman. Kata mereka, iman adalah al-iqraru bil lisani faqat. Iman itu cukup pengakuan secara lisan saja. Hati, nah itu bukan syarat. Amalan, nah itu bukan suatu yang menunjukkan iman. Yang penting ucapannya secara lisan, mengakui Islam adalah agama yang benar, Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, cukup. Ya, nah, kalau kita cermati, ya, pendapat ini ya fatal. Ya. Apabila diterapkan, berarti kaum munafikin, ya, orang-orang munafik yang ada di zaman dahulu, di zaman Nabi, yang mereka mengucapkan dua kalimat syahadah di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, bahkan di tengah kaum muslimin, yang karenanya lah mereka dikenal sebagai muslim, karena mereka kemana-mana mengucapkan dua kalimat syahadah, bahkan mereka sholat. Ya, namun ternyata syahadat mereka yang mereka ucapkan, ya, bahkan amalan Islam yang mereka sebagian kerjakan, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dikarenakan ternyata kalbu mereka, hati mereka bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Kaum munafikin, ya, ternyata Allah ungkap, Allah bongkar, Allah singkap kekufuran mereka dengan lisan-lisan mereka sendiri, ya, yang mencemooh, mencela, merendahkan, menjatuhkan kredibilitas Rasulullah dan para sahabat, kemuliaan, kehormatan para sahabat dihancurkan. Nabi juga enggak luput dari kejahatan lisan mereka. Padahal mereka sholat, sholatnya enggak tanggung-tanggung di Masjid Nabawi. Ya, mereka juga sebagian sedekah, bayar zakat, mereka puasa, sebagian berangkat jihad. Namun ternyata enggak manfaat itu semuanya. Kenapa? Karena hati mereka membenci Islam, enggak suka dengan Islam, benci dengan Nabi. Tapi mereka berpura-pura menampakkan keislaman. Kalau kita mengikuti versi imannya ala siapa? Karomiyah, berarti mereka mukmin. Ya, dan itu tidak benar. Yang demikian kesalahan yang fatal. Ya, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Justru karena sikap pura-puranya mereka itulah yang mereka sok menampakkan keislaman, padahal mereka membenci Islam itu sendiri. Justru itu menyebabkan mereka, ya, lebih parah, lebih buruk, lebih mengerikan azabnya di akhirat daripada kaum musyrikin. Ya, mereka dikerak neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Tentunya siksaannya juga lebih parah lebih berat daripada kaum syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu pendapat yang kelima, ya, yaitu pengikut Jam bin Sofwan atau Jam bin Sofwan sendiri, ya. Demikian pula Abul Hasan As-Salihi, di mana orang ini termasuk tokoh sekte Qadariyah. Kalau Jam bin Sofwan ini ma'ruf As-Samarqandi, dulu di zaman ulama salaf, ya, itu sudah masyhur, ya, tenar, ya, terkenal dengan kesesatannya, kesesatannya. Padahal di masa itu, subhanallah, banyak para ulama ahlul hadis, ahlul sunnah. Ternyata orang ini nyeleneh, nyeleneh dia. Ya, memunculkan sebuah pemikiran yang sesat, yaitu menganggap Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ya, menyimpang dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, padahal di antara konsekuensi, ya, seorang muslim yang ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah mentauhidkan Allah dalam masalah asma wa sifat, menetapkan setiap nama dan setiap sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, demikian pula yang Nabi sebutkan dalam sunnahnya. Lah ini Jam bin Sofwan gak percaya, ya, tidak percaya. Nah, bahkan ketika sunnah Rasul, ya, Rasulullah sendiri membimbing kita ketika sholat, ya, ketika sholat saat sujud itu kan yang dibaca adalah apa? Subhana rabbiyal a'la, ya, Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, Jam bin Sofwan dengan keyakinannya yang mantap, yang sesat, ya, sungguh kata dia, aku ingin mengucapkan ketika sujud, ya, Subhana rabbiyal asfal, na'udzubillah. A'la diganti dengan asfal. Saking enggak percayanya Allah punya sifat tinggi. Enggak cuma keyakinan tapi statement, pernyataan ingin diwujudkan. Ya, sudah menyelisih sunnah Nabi. Ya. Tambah lagi yang memperparah adalah keyakinan dalam hati. Mengingkari Allah itu tinggi. Ya. Ini kelancangan-kelancangan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kesesatan yang apabila dibiarkan, ya, mungkin awalnya sepele, ya, itu na'udzubillah, kalau seorang bertobat terus akan berlanjut kepada batal. Ya, kelancangan-kelancangan. Nah, demi kelancangan, ya, bahkan dia ingin menghapus, ya, sebagian ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah itu maha tinggi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Surah Thaha. Ya, ingin rasanya dihapus itu dari mushaf karena ayat tersebut menyatakan apa? Allah itu istawa di atas arsyah. Dia enggak percaya. Sudah enggak percaya, inginnya dihapus dari mushaf itu loh. Coba sampai seperti itu. Ya. Ini bukan kesatria, ya, bukan oh pemberani sekali, gentle, bukan. Ini kelancangan, ya. Kelancangan. Ya, sangat tidak beradab kepada Allahu Azza wa Jalla. Ya. Lah, dalam masalah iman, Jam bin Sofwan demikian Abu Al-Hasan As-Salihi alaihima minallahi ma yastahiq, itu menyatakan bahwa al-iman wal ma'rifatu bil qalbi, iman itu cukup pengenalan dalam hati, pengenalan dalam hati, ma'rifah fil qalbi. Jadi seorang itu kalau misalkan hatinya itu ya kenal gitulah, klaim dia tentunya ya, saya kenal Allah, Allah sebagai Rabb saya ingat Allah terus, nah, itu sudah dikatakan beriman. Nih, dan itu cukup sholat. Ya, kalau mau sholat sholat, kalau enggak pun enggak masalah gitulah, sampai seperti itu. Ya, Allahul Musta'an. Ini kesatan ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kalau seorang itu mengikuti ya pengertian iman versi atau menurut Jam bin Shafwan atau yang bersamanya, berarti ya orang-orang yang sesungguhnya tidak ada ya penampakan keislaman sama sekali, enggak pernah mengamalkan amalan-amalan Islam. Bahkan yang muncul dari ucapannya adalah penentangan dan pembangkangan. Tapi selama hatinya meyakini, ya mukmin. Subhanallah, kalau begitu iblis itu kenal Allah. Kenal Allah. Ya, bagaimana enggak kenal? Ya, iblis sendiri yang menyatakan fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Ketika sumpah serapah ya sesumbar dengan kesombongannya di hadapan Allah ya, saat ia diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, kemudian dia membangkang, menentang, enggak mau sujud, kemudian Allah vonis sebagai ahlu jahannam, kekal di dalamnya abadal abidin, selama-lamanya enggak akan keluar. Maka iblis sumpah serapah fa bi izzatika, bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenal. Ya. Meyakini Allah sebagai Rabb-nya. Meyakini Allah sebagai zat yang maha mulia, aziz. Nah. Ingin menyesatkan dan menggincirkan seluruh manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang ikhlas. Ya. Sepakat ya, iblis bukan mukmin, kafir ya. Sepakat kaum muslimin, jangan kan para ulama, kaum muslimin sepakat iblis itu kafir kan gitu. Demikian pula paman Nabi Abu Thalib, nanti akan disebutkan insyaallah ya pada tempatnya, meyakini tentang kebenaran Islam. Abu Thalib yang mati di atas kekufuran. Nah, ini ya, ikhwan fillah nazakumullah, beberapa pendapat ya terkait dengan definisi iman. Yang kemudian sebagai pelengkap, yang berikutnya adalah pendapat Asy'ariyah. Ya, terkait dengan iman, kata mereka, iman huwa tasdiq. Ya, iman itu cukup membenarkan saja. Membenarkan. Ya. Entah membenarkan secara lisan ataupun dalam hati, cukup sudah. Ini Asy'ariyah. Walhasil kalau kita perhatikan dari pendapat yang kedua sampai yang terakhir, ini semuanya sesat, semuanya menyimpang. Mereka itu khabbatun, yang meraba-raba dalam bahas masalah agama tanpa hujjah dan dalil. Ya, sehingga kita melihat bagaimana kontradiksi ya, tidak jelasnya pendapat mereka ini. Ya, dari pendapat yang kedua sampai yang terakhir, itu ayat dan hadis nyerang mereka. Nyerang mereka. Kenapa ayatnya bunyi demikian? Kok kalian menyatakan demikian? Hadis menyebutkan seperti itu, kalian seperti ini. Kalau kita bahas ya panjang. Walhasil ini sebagai gambaran bahwa memang kalau kita perhatikan, ternyata memang kesesatan itu lebih beragam, warna-warni, macam-macam tadi. Ya ini semuanya ya karena memang mengembalikan pembahasan dalam masalah agama kepada person dan kepada kelompok tertentu, ya seperti ini jadinya. Al-Quran, hadis, ya, kepada pendapat para salaf, selesai urusan, mudah. Dan alhamdulillah yang paling berbahagia dalam bab ini, dalam membahas masalah agama, adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah, ya, enak. Bahas masalah apa? Akidah, fikih, muamalah, akhlak, ibadah. Enak. Baca ayat, baca hadis, gimana penafsirannya, gimana pendapat salaf, keterangannya. Mudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian qala hafizahullah, kita lanjutkan keterangan beliau kembali ke kitab. Wala budda min istima'il Islam fil zahir wal iman fil batin. Sehingga satu kemestian, ya, adanya perpaduan, ya, Islam secara zahir dan iman secara batin. Faman iqtasara 'ala al-Islam faqat duna al-iman fa hadha munafiq. Sehingga barang siapa yang mencukupkan, ya, untuk menampakkan keislaman, mengerjakan amalan-amalan zahir, ya, tanpa disempurnakan, disertakan keimanan, keyakinan dalam hati, maka orang seperti ini munafik. Artinya apa yang ditampakkan, apa yang dia tampilkan, ya, di tengah manusia, itu enggak sesuai dengan apa yang tersimpan dalam kalbunya. Ini munafik namanya. Fa innal munafiqina aslamu fil zahir wa saru yasumun wa yusallun wa ya'malun arkanal Islam lakin laysa fi qulubihim iman. Ya. Kenapa demikian? Orang seperti ini, ya, mereka mengamalkan amalan-amalan Islam, mereka sholat, mereka puasa, tapi enggak ada keyakinan dalam hati, mereka dikatakan munafik. Ya, karena dulu kaum munafikin mereka masuk Islam secara zahir, datang kepada Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, mereka puasa, mereka sholat, dan mengerjakan rukun-rukun Islam, bahkan mereka haji, mereka umroh, ya. Akan tetapi di dalam hati mereka tidak ada iman sama sekali. Dan subhanallah, memang yang seperti ini gak bisa disembunyikan, ya, gak bisa disembunyikan aja ataupun tidak, akan keluar itu, akan keluar. Orang tampakkan itu, mau apa? Enggak. Tapi korinah-korinah mengarah ke sana. Tambah lagi Allah Azza wa Jal dan Rasulnya menjelaskan secara detail ciri-ciri munafik seperti apa. Ayatul munafiqi mada? Salasun. Salasatun. Tanda ciri-ciri orang munafik itu, kata Nabi, ada tiga. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza, yang kedua? Hah? Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia menisihi, ingkar janji. Yang ketiga? Wa idza tumina khana. Ahsantum. Ya, kalau dia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, tanggung jawab, malah berkhianat. Ya, tambah lagi disebutkan secara detail dalam Al-Qur'an, dalam surat Taubah, Al-Baqarah dan yang lainnya. Ya. Nah, mereka akan datang kepada engkau, kemudian mereka mencela kamu dan para sahabatnya. Langsung turun ayat. Mereka datang itu. Datang dengan ucapan-ucapan, perkataan yang persis seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Persis. Loh, ini tuh orangnya. Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Oh, ternyata ini orang munafik. Mereka enggak nyatakan, enggak menyampaikan secara vulgar terang-terangan saya munafik. Enggak. Tapi subhanallah, ucapan mereka, sikap mereka itu kelihatan. Dan subhanallah, hikmah Rasul, bagaimana Rasulullah menahan diri. Ya, menahan diri untuk tidak apa? Mengambil tindakan kepada mereka, enggak. Nabi menahan diri. Kenapa? Kata para ulama, khawatir timbul fitnah. Khawatir timbul fitnah. Kenapa? Nanti akan muncul anggapan, ya, tuduhan bahwa ini Nabi Muhammad itu ternyata memerangi saudaranya sendiri, Muslim. Itulah. Padahal mereka itu sebenarnya kafir. Ya, orang kafir kan di masa itu kan, ya, haknya kan diperangi gitu loh. Kenapa enggak diperangi sekalian? Ya, seperti ya, kaum syirikin Quraisy. Ya, ilahnya sebabnya adalah tadi khawatir timbul fitnah sehingga dibiarkan. Tapi Rasulullah terus memperingatkan dan mentahdir, ya, bahaya dari sifat-sifat munafik. Nah, taib, kemudian fahum fi darkil asfali minan nar, yang kemudian mereka kaum munafikin, ya, nanti di akhirah tepatnya adalah di kerak neraka yang paling bawah. Wa kadzalika man amana biqalbihi wa lam yamtathil bijawarihihi wa lam yantiq bisyahadatain fa innahu laysa bimumin. Demikian pula orang yang beriman, ya, menyatakan keimanan dengan hatinya namun tidak pernah melaksanakan dengan anggota tubuhnya, ya, amalan-amalan Islam dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, makanya seperti ini juga bukan dikatakan mukmin. Ya'nal iman bil qalbi faqat la yakfi, karena iman itu kalau sekedar keyakinan dalam hati enggak cukup. Tidak cukup. Ya. Enggak. Ada orang, ya, ngakunya muslim, identitasnya tertera Islam di KTP-nya, di SIM-nya, paspornya, ini dan itunya. Tinggal di tengah kaum muslimin, bahkan dekat dengan masjid, tapi subhanallah, na'udzubillah, dia itu enggak pernah sholat sujud sekalipun sepanjang hidupnya. Mati. Setelah itu meninggal. Setelah ini orang berhak untuk disolati? Engkau akan mendapati aku betul-betul lapang dada menerima agama itu. Jadi ternyata sebab kenapa Abu Thalib gak mau masuk Islam berdasarkan, ya, bait syair tadi, kita tahu sebabnya. Apa itu? Karena gengsi. Takut dikucilkan. Ya. Takut direndahkan, gak mau dicela oleh kaumnya. Karena kalau sudah masuk Islam, resikonya apa? Akan ditinggalkan oleh kaumnya. Nah, inilah, ya, asingnya Islam di masa dahulu, di awal-awal. Sebagaimana sekarang juga demikian. Orang ketika sudah kenal Islam yang benar, ya, mengenal dakwah salafiyah, Islam yang dibawa Rasul dan para sahabatnya, itu resikonya apa? Sebagian dicela, ya, diusir, nah, dicemooh, direndahkan, dipandang sebelah mata dan seterusnya. Demikian menunjukkan Islam itu memang ghuraba, asing. Islam yang benar, ya, Islam betul-betul murni sebagaimana datangnya. Ya. Adapun Islam-Islam yang, ya, warna-warni, yang sudah banyak tercampur dengan syubhat dan syahwat, yaitu yang laris di pasaran. Ya. Alhamdulillah, dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah ini memang betul berupaya untuk mengembalikan kaum muslimin kembali kepada agama Islam yang murni, ya, yang tidak tercampuri dengan kotoran-kotoran, kekufuran, kesyirikan, nifaq, ya, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Fahuwa mu'tarifun biqalbihi bi annahu rasulullah wa anna dinahu azka adyanil khaliqah, lakin mana'ahu min at-tashrih bidzalika wan nutq bidzalika mujamalatu qaumihi. Sehingga Abu Thalib sebenarnya dia itu sangat kenal, ya, kenal atau mengakui dengan hatinya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, bahkan agama yang diboleh beliau adalah sebaik-baik agama yang ada di tengah manusia. Akan tetapi, ya, yang menghalangi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tadi adalah mujamalatu qaumihi, sikap basa-basi atau boleh dibilang ambisi duniawi terkait dengan apa yang ada di tengah kaumnya, gengsi. Ya. Lau amana bir rasul latabarra'a min dini qaumih, yang kemudian konsekuensinya sekarang kalau seandainya dia itu beriman dengan Rasul masuk Islam begitu, Abu Thalib nih, kalau seandainya masuk Islam. Ya, maka dia konsekuensinya harus meninggalkan apa? Meninggalkan agama kaumnya. Agama kesyirikan, agamanya Abu Jahal. Wa huwa la yuridu hadza, dan Abu Thalib enggak mau itu. Ya, jadi satu sisi dia ngakui Islam yang dibawa oleh Nabi itu benar, Tapi sisi yang lain, ya, dia itu sudah punya kebiasaan nyembah berhala, nyembah patung, ya, musyrik. Dan ini yang enggak mau dia tinggalkan ini loh. Akhirnya sampai matinya Abu Talib itu enggak pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Kenapa? Karena dia faham kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, konsekuensinya dia harus meninggalkan yang ini nih. Penyembahan terhadap berhala, patung, dia tinggalkan, dan dia enggak mau itu. Enggak mau. Ya. Nah. Wa huwa la yuridu hadza mana'athu an-nakhwatul jahiliyyah wal hamiyyatul jahiliyyah min an yusarriha wa yudhhira ma fi qalbihi. Ya, sehingga ambisi jahiliyahnya, fanatik jahiliyahnya, itu yang menguasai dan itu yang menghalangi dia untuk secara terang-terangan menampakkan apa yang dalam hatinya, yaitu berupa pengakuan tentang kebenaran Islam. Hatta wa huwa fi sakaratil maut, ya, sampai pada detik-detik ajalnya, ya, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, hai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, ya, kalimatun uhajulaka biha inda Allah, sebuah kalimat yang apabila engkau ucapkan pada hari ini, sungguh aku akan siap membelamu di hadapan Allah bahwa engkau muslim. Namun ternyata, ya, kalimat ini ditimpali oleh Abu Jahal dan yang bersamanya saat Abu Thalib sedang sekarat, sakit keras. Sebelahnya ada Nabi, sebelahnya ada Abu Jahal, dan yang bersamanya ini adalah Abdullah bin Umayyah. Ya, enggak disebutkan di sini. Ya, dan dalam Sahih Muslim juga demikian, enggak disebutkan. Karena ternyata Abdullah bin Umayyah itu subhanallah, saat itu, saat Abu Thalib meninggal, dia masih musyrik, masih kafir. Tapi subhanallah setelah itu dia masuk Islam. Setelah itu masuk Islam, Abdullah bin Umayyah yang saat itu bersama dengan Abu Jahal yang mengatakan kepada Abu Talib, hey Abu Talib, atarghabu amilati Abdul Muttalib, hey Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, itu agama kesyirikan, dengan tradisi, ya, nenek moyangmu, ya. Jadi Nabi pengennya mentalkin Abu Talib supaya masuk Islam. Di sebelahnya ada Abu Jahal, ya, membisikkan, membangkitkan asobiyah jahiliyahnya kepada Abu Talib. Dan ternyata Abu Talib lebih memilih arahan dan bisikan Abu Jahal, sehingga Abu Talib mati di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Ya. Nah, dan subhanallah, akhirnya, ya, karena meninggal di atas kekufuran, maka dia pun menjadi penghuni jahanam kekal selama-lamanya. Ya. Yang kemudian dikarenakan jasa-jasa besar Abu Talib, ya, terhadap Nabi, pembelaannya sejak awal masih kecil sampai meninggalnya, ya, maka Nabi pun memberikan syafaat dengan izin Allah tentunya, yaitu di mana Abu Talib mendapatkan hukuman dalam neraka jahanam yang paling ringan. Yang paling ringan, gak ada yang lain. Manusia yang lain gak ada kecuali Abu Talib. Apa yang paling ringan? Ketika Abu Talib dikenakan, dipersilahkan untuk menakan terompah sendal dari api neraka, ya, ketika dipakai sendalnya itu, ya, hancur dan mendidih yang ada di kepalanya. Nah, yang sampai-sampai kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena syafaat saya dengan izin Allah, sungguh Abu Talib berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya, walhasil intinya barakallahu fikum, di sini syahidnya adalah bagaimana pengakuan dalam hati Abu Talib tentang kebenaran Islam. Ya, berarti kan punya iman dalam hati kan gitu, tapi imannya nggak pernah nampak dengan lisan ataupun dengan perbuatan, sehingga akhirnya ia pun kekal di dalam neraka jahanam. Dan itu menunjukkan iman gak cukup sekedar pengakuan dalam hati, tapi harus diwujudkan dengan amalan anggota badan. Tapi sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat apa yang kita sebutkan dan bisa difahami oleh kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.